Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran ke-8 dari buku yang pertama, jilid yang pertama, kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan langsung membaca latihan ke-4, kemudian latihan ke-5 dan seterusnya insyaallah. Langsung saja kita buka bukunya. Di sini halaman 44, latihan ke-4. اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. Bacalah contoh berikut ini. ثم كون أسئلة, kemudian susunlah, buatlah pertanyaan dan disertai dengan jawaban yang sama atau mirip dengan contoh berikut ini. Di sini ada contoh, kita baca. Mithal, contohnya, contoh pertanyaan. Liman hadzal kitabu? Liman hadzal kitabu? Li, milik siapa kitab ini? Jawabannya yang ada di dalam kurung itu diperhatikan. Itu yang ingin kita jadikan sebagai jawaban atau pemiliknya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad. Milik Muhammad. Naam. Kita langsung masuk pada nomor 1. Melihat pada gambar, di situ ada gambar. Kemudian jawabannya melihat pada apa yang di dalam kurung, ya. Kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 1. Nah, Ustaz, bismillah. Liman hadzal qalamu? Hadzal qalamu li Abbasin. Liman hadzal qalamu? Hadzal qalamu li Abbasin. Naam. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Nomor 2. Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu li Aliyin. Naam, ahsant. Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu li Aliyin. Al-Akh Abu Ahmad, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Liman hadzihi sayyaratu? Hadzihi sayyaratu li hadzihi sayyaratu li mudiri. Naam. Perhatikan panjang pendeknya. Liman hadzihi sayyaratu? Ya, dipanjangkan. Liman hadzihi sayyaratu? Hadzihi sayyaratu lil mudiri. Tetap diberi lam atau alif lam. Lil mudiri. Naam, ahsanta. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Liman hadhihi baqaratu? Hadhihi baqaratu lil fallahi. liman hadhil baqaratu, hadhil baqaratu lil fallahi, lil fallahi. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Naam Ustaz. Liman hadhil haqibatu, hadhil haqibatu lil mudarrisi. Liman hadhil haqibatu, hadhil haqibatu lil mudarrisi. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Liman hadzal kursiyyu, hadzal kursiyyu li ammarin. Naam. Liman hadzal kursiyyu, hadzal kursiyyu li ammarin. Tayyib, berikutnya Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Ustaz, liman hadhihi ad-dajjajatu li bintil fallahi. Naam. Liman hadhihi ad-dajjajatu, tidak menggunakan tasydid pada huruf ja. Liman hadhihi ad-dajjajatu li bintil fallahi. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa, silakan. Nama Ustaz. Liman hadhis sa'atu, hadhis sa'atu ibnul mudiri. Coba diulangi. Hadhis sa'atu, hadhis sa'atu ibnul mudiri. Baik, perhatikan. Liman, apa Ustaz? Nah. Naam. Boleh diulangi Ustaz? Fadhol, diulangi. Naam, kita jawab. Liman hadhihi sa'atu, hadhihi sa'atu libni, libnil mudiri. Naam. Begitu Al-Akh Abu Khansa. Libnil mudiri. Tayyib, berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Ya, bismillah, namsak. Hadal baitu, hadal baitu littabibi. Pertanyaannya terlebih dahulu dibuat. Pertanyaan seperti contoh. Liman hadzal baitu, hadzal baitu lit-tabibi. Naam. Liman hadzal baitu, hadzal baitu lit-tabibi. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam Ustaz. Liman hadhil mil'aqatu, hadhil mil'aqatu lit-talibi. Liman hadhil mil'aqatu, hadhil mil'aqatu lit-talibi. Ahsantum barakallahu fikum. Latihan kelima. Ta'ammal al-amthilata al-atiyata. Ta'ammalil amthilata al-atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Kita baca terlebih dahulu contoh-contohnya. Al-baytu fil bayti minal bayti ilal bayti. Al-mustashfa fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Amerika fi Amerika min Amerika ila Amerika. Almania fi Almania min Almania ila al-maniya. Kita perhatikan di sini ada penyebutan tiga huruf jar. Yang pertama fi, kedua min, dan yang ketiga adalah ila. Kedua adalah ila. Contoh yang pertama al-baitu dengan menggunakan kata al-baitu. Yang ini sudah jelas. Sudah jelas. Karena apabila diberi atau didahului dengan huruf jar, maka kata al-baitu menjadi majrur, yaitu berharokat kasroh, dan itu terlihat fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Kaidahnya, suatu kata apabila didahului dengan huruf jar maka harus majrur. Sementara ini yang sudah kita fahami, yang sudah kita ketahui, majrur itu berharokat kasroh. Majrur itu berharokat kasroh. Dan di sini terlihat jelas ada harokatnya. Fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Berbeda dengan tiga contoh berikutnya, yaitu kata al-mustashfa, Amerika, dan Almania yang disebutkan di sini. Ada tiga contoh. Yang pertama al-mustashfa, Amerika, Almania. Nah, tiga contoh ini apabila dimasuki huruf jar, ya, seperti pada contoh di sini sebutkan fil mustashfa, fi Amerika, fi Almania. Minal mustashfa, min Amerika, min Almania. Ilal mustashfa, ila Amerika, ila Almania. Secara zahir tidak ada harokat kasrohnya. Tidak ada harokat kasroh. Seharusnya, seharusnya dia majrur. Kalau yang sudah kita lewati, harusnya ada kasrohnya di sini. Harusnya ada kasroh karena dimasuki huruf jar. Namun di sini berbeda. Kenapa harokat kasrohnya tidak ada? Kenapa tidak terlihat? Tidak nampak. Fil mustashfa, fi Amerika, fi Almania. Nah, di sini sebenarnya ada harokat kasrohnya, hanya saja tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak bisa untuk dinampakkan, tidak bisa untuk diperlihatkan, atau yang disebut dalam istilah nahwu adalah muqaddar. Muqaddar, ditakdirkan, tidak terlihat. Ini berlaku untuk semua kata yang diakhiri dengan alif, yang diakhiri dengan huruf alif dan sebelumnya berharokat fathah. Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, yakni sebelum alif tersebut ada huruf yang berharokat fathah. Mustashfa diakhiri dengan alif. Almania, Amerika, Indonesia. Semuanya diakhiri dengan alif. Baik alif itu ditulis seperti huruf ya, bentuknya seperti huruf ya, hanya saja tidak ada titiknya. Contohnya mustashfa. Atau alif itu ditulis seperti biasanya, yaitu berdiri, tegak berdiri, seperti pada contoh Almania. Maka apabila ada kata yang seperti ini, yaitu sebuah kata yang diakhiri dengan huruf alif dan sebelumnya berharakat fathah, maka apabila ada huruf jar masuk pada kata-kata ini, harakat kasrohnya tidak terlihat. Tidak terlihat. Jadi dia tetap seperti itu. Tidak dirubah menjadi fil mustashfi atau al mani atau misalnya fi amriki, tidak berubah. Musa, Isa itu juga sama, diakhiri dengan alif. Isa, Musa, Mustafa, nah, semua kata yang diakhiri dengan alif atau yang dinamakan dengan isim maqsur. Isim maqsur adalah isim yang diakhiri dengan alif. Sebelumnya berharakat fathah. Nah, ini faedah yang kita lewati pada pelajaran ke-8 latihan 5. Jadi nanti enggak usah bingung, di sini kenapa tidak muncul harakat kasrohnya? Padahal ada huruf jar fil mustashfa. Kenapa tidak dibaca fil mustashfi? Kita sudah tahu alasannya. Karena kata ini diakhiri dengan alif. Sehingga harakat kasrohnya itu tidak bisa terlihat, tidak bisa nampak. Dan nanti ada penjelasan kembali atau ada penjelasan lebih lanjut tentang permasalahan ini pada buku-buku yang berikutnya biidnillahi azza wa jalla. Jadi sekarang cukup diketahui kalau ada kata yang diakhiri dengan alif, maka ketika dimasuki huruf jar tidak berubah harakatnya menjadi kasrah. Nah, tidak berubah menjadi atau harakatnya menjadi kasrah. Sebelum masuk ke latihan berikutnya, iqra waktub, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi ini. Afan Ustaz, izin bertanya. Naam, silakan. Tadi kan Ustaz menjelaskan isim maksur itu yang berakhiran alif dan berharokat fathah. Berarti kalau akhirannya fathah, dia termasuk isim maksur tidak bisa majrur, Ustaz. Seperti mustashfa ini kan akhirannya fathah ya. Bukan akhirnya fathah. Jadi dia tidak bisa majrur begitu. Akhirannya alif. Enggak ada harokat di atas alifnya. Fathah itu untuk harokat sebelumnya. Ya, al-akhabu khanza bukan akhirnya itu berharokat fathah. Diakhiri dengan alif dan alifnya ini tidak berharokat. Enggak ada harokatnya. Baik, dilanjutkan, silakan al-akhabu khanza. Namasat, kalau apa nih memperjelas kembali yang mustashfa itu tadi kenapa tidak majrur ya, Ustaz? Nah, dia sebenarnya majrur. Hanya saja tanda jarnya kalau yang kita pelajari sementara adalah kalau majrur itu harokatnya kasroh. Dia sebenarnya majrur, hanya saja kasrohnya itu tidak kelihatan. Kenapa tidak terlihat? Kenapa tidak dinampakkan seperti pada contoh al-baitu menjadi fil-baiti? Enak kan terlihat harokatnya, gak membingungkan. Lah kenapa pada kata al-mustashfa, kata mustashfa atau al-almania, amrika atau yang semisalnya, kenapa harokat kasrohnya itu tidak terlihat, tidak nampak? Jawabannya karena kata ini diakhiri dengan alif. Kata ini diakhiri dengan alif. Loh, kenapa kalau diakhiri dengan alif? Ya alif itu gak bisa menerima harokat. Alif itu tidak bisa menerima harokat. Sehingga ketika fathah di sini tidak ada harokatnya. Apakah ada alif di sini harokatnya? Apakah alifnya berharokat? Tidak ada. Mustashfa. Yang fathah gak bisa. Yang kasroh juga gak bisa. Yang dhommah juga gak bisa. Gak bisa. Jadi huruf alif itu tidak bisa menerima tidak bisa menerima harokat. Sehingga harokat kasroh yang itu sebagai tanda majrur tidak terlihat, tidak nampak. Nanti diistilahkan dengan ta'adzur. Ta'adzur, ada uzur. Apa uzurnya? Uzurnya itu tidak bisa menampakkan harokat apapun. Tidak bisa menampakkan harokat dhammah, tidak bisa menampakkan harokat kasroh, tidak bisa menampakkan harokat fathah. Nah, huruf alifnya. Huruf alifnya minta uzur. Minta uzur. Saya gak bisa menerima harokat apapun. Saya tidak bisa menerima harokat apapun. Nah, itulah alasannya. Kenapa mustashfa, almania, amrika, dan yang semisalnya tidak berharokat. Tidak berharokat. Tapi intinya dia sebenarnya majrur ketika dimasuki huruf jar. Fil mustashfa, al mustashfa di sini majrur. Fi almania, almania di sini majrur. Kemudian fi amrika, amrika juga majrur. Hanya saja kasrohnya itu tidak kelihatan, tidak terlihat. Kenapa enggak dinampakkan? Kenapa enggak diperlihatkan? Karena ada alif. Karena ada alif. Lah kenapa kalau ada alif? Alif itu enggak bisa nerima harokat. Tidak bisa nerima harokat. Apapun harokatnya. Dhammah, fathah, kasroh enggak bisa. Nah, demikian. Al-Akh Abu Khansa. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Kalau mustashfa ini huruf akhirnya... ini seperti huruf ya atau apa ya, Ustaz? Nah, tadi kita sudah sampaikan baik alifnya itu ditulis seperti huruf ya ataupun bukan seperti huruf ya. Ini nanti kembalinya pada qawaid al-imla, kaidah penulisan. Kaidah penulisan. Kapan ditulis dengan ya? Kapan dengan alif? Jadi al-mustashfa di sini alif. Alifnya berbentuk ya, ya. Musa juga sama, diakhiri dengan alif berbentuk ya. Isa juga sama, Isa. Kemudian kalau Almania, alifnya tegak berdiri. Kemudian Amerika, Indonesia, Almania. Demikian. Jadi itu sama, sama-sama disebut sebagai alif. Dan itu juga ada materinya dalam qiraah. Nah, demikian. Al-Akh Abu Hansa. Nam Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Ada yang lain? Silakan sebelum kita lanjutkan. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Qala ikra' waktub. Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Nah, kita mulai dari silakan Al-Akh Abu Khadijah. Halaman 46 nomor 1. Hadza. Hadza طالب من حلم قلطر. Ulangi, hada. Hada الطالب. Hada الطبيب من ال من ال من إنقلطر. نعم. Hada الطبيب. Hada الطبيب من إنقلطر. نعم. Kemudian nomor dua, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam. Zahaba Hamidun ila Faransa. Zahaba Hamidun ila Faransa. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam. Mahmudun maridun. Huwal ana fil mustashfa. Mahmudun maridun. Huwal ana fil mustashfa. Tayyib, berikutnya al-akh Muhammad Afwas, silakan. Zahaba Abdullah min Almania ila ila an in kal tarro. Naam. Zahaba Abdullah min Almania ila in kal tarro. Kemudian berikutnya al-akh Abu Ahmad Buton, silakan. Ya Ustaz. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Berikutnya al-akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Hadzal muhandisu min Amerika. Hadzal muhandisu min Amerika. Latihan berikutnya, latihan ke-6. Silakan al-akh Abu Ahnaf dibaca. As-saburatu amamat talibi amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Naam, berikutnya al-akh Abu Khansa, silakan. Naam Ustaz. Yalah. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amamal madrasati. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amamal madrasati. Di situ tertulis atau dicetakan ini hamzahnya menggunakan hamzah wasal, salah, harusnya pakai hamzah qata. Aina, seperti penulisannya seperti pada nomor 3. Dicetakan ini tertulis dengan menggunakan hamzah wasal. Taib. Berikutnya nomor 3, al-akh Abu Mulian, silakan. Aina baitul imami. Aina baitul imami. Baitul imami khalfal masjidi. Naam. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Berikutnya al-akh Abu Ruqayyah, silakan. Naam Ustaz. Aina jalasa Hamidun? Jalasta khalfa Mahmudin. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Nah, berikutnya al-akh Abu Syuhada, silakan. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amama al mihrabi. Naam. Dhahaba Ammarun ila al-masjidi wa jalasa amama al-mihrabi. Baik. Selesai sudah pelajaran ke-8. Sebenarnya dari latihan ke-5, yaitu latihan membaca, demikian pula latihan ke-6, disinggung sedikit tentang penjelasan fi'il atau kata kerja. Kata kerja kita jelaskan dengan ringkas insyaallah. Kata kerja itu di dalam bahasa Arab ada tiga, atau yang diistilahkan dengan fi'il itu ada tiga, melihat pada waktunya. Ada yang disebut dengan fi'il madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan telah terjadi. Kemudian ada fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan bahwa waktunya itu sedang atau akan dilakukan. Kemudian yang ketiga ialah fi'il amr, artinya kata perintah. Kata kerja yang menunjukkan pada perintah. Nah, di sini dikenalkan pada satu jenis fi'il, yaitu fi'il madhi. Mana saja fi'ilnya itu? Fi'ilnya di sini disebutkan dhahaba, kemudian jalasa. Dhahaba artinya pergi, yakni telah pergi. Kemudian jalasa artinya telah duduk atau duduk. Nah, sementara itu dulu pembahasan tentang fi'il atau kata kerja. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjutnya tentang fi'il. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-8. Baik, sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan. Tuan Ustaz, boleh tanya Ustaz? Nah, silakan. Al-Akhabu Sofa. Apa untuk pertanyaan apa latihan ke-5 Ustaz yang nomor 3 tadi? Di situ kan ada huwal ana fil mustasfa. Nah, kata al ana itu termasuk isim apa Ustaz? Apakah itu isim atau fi'il ya Ustaz? Nah, itu nanti ada babnya. Nah, al ana itu ada babnya tersendiri pembahasannya. Ya dia termasuk isim juga. Hanya saja dia menunjukkan pada waktu, sama seperti apa ya, dia berharakat fathah terus seperti itu. Al-ana sama seperti khalfa, amama, itu keterangan tempat. Nah, ini kalau al-ana menunjukkan pada zaman atau waktu, artinya sekarang. Hu'al-ana, dia sekarang di rumah sakit. Nah, pembahasannya insya Allah nanti kalau kita melewati babnya tersendiri. Bi'idnillahi azza wajal. Demikian Al-Akhabu Sofa. Nah, Mustahil Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Taib, ada yang lain? Nah, insyaallah kalau tidak ada kita akhiri dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu membaca pelajaran ke-9 biidznillahi azza wajal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.